Minggu kemarin kita sudah mempelajari untuk kata ikra, tapi akan saya review sedikit. Nanti soalnya habis ikra ini kita lari kepada al-alaq ayat nomor 1, di mana kata ikra langsung kita aplikasikan ke dalam ayat pertama dari surat al-alaq. Nah, ini apalagi ada Pak Udori, beliaunya matematika. Bawa buku Pak Udori? Ya. Catatan aja Pak. Nah, ketika sekolah saya yang suka jadi kata ikrok, saya review lagi. Terdiri dari alif, oh, rok, alif lagi. Berasal dari kata korok, korok dengan rok. Dimana mendapat awalan dan akhiran alif dan alif. Saya menyebut awalan akhiran biar mudah. Jadi enggak perlu yang mumet-mumet untuk ngawur sorok. Kecuali nanti lahan khusus. Seperti kita tahu, khos bermakna pencerminan, roh adalah at, sebuah lingkaran, tapi kalau kita teruskan lingkaran juga bisa bermakna himpunan. Karena sebuah pencerminan berarti cermin, antara di depan dan di belakang cermin, untuk cermin datar ya, adalah sama, identik. Berarti khos di sini juga bisa disamakan dengan persamaan. Jadi seperti bukunya Quraisy Shihab kemarin, ternyata juga benar. Beliaunya mengartikan kata aura adalah sebuah pelaksanaan dari huruf, di mana kalau itu di aritmatika, dieksekusi menjadi sebuah kata. Jadi kita juga nggak bertentangan dengan ulama. Nah ini. Jadi tanpa bertele-tele, tanpa berkias-kias, ternyata sebuah kata di dalam Quran bisa langsung ditranslus ke dalam sebuah formula ilmu pengetahuan. Jadi nggak perlu berkias-kias. Di mana alif disamakan, kita samakan dengan angka 1, kok persamaan atau equal, karena hukum pencerminan, sudut datang juga sama dengan sudut pantul, semua ada persamaannya. Equal persamaan, roh bisa diartikan himpunan, himpunan kertasnya himpunan, dan satu merupakan bisa juga himpunan ini berupa aksen atau himpunan satu. Nah ini roh jadinya, dan seperti kita pelajari kemarin, semua bidang merupakan lahan dari persamaan. Jadi tanpa kita menguasai persamaan, jangan diharap kita akan mengalami kemajuan. Jadi ilmu pertama kali yang harus kita pelajari dari ayat yang turun di Al-Quran adalah persamaan. Itu yang harus benar-benar dikuasai. Dan ini bisa di matematika, fisika, kimia, biologi, semua ilmu-ilmu tersebut memakai persamaan. Ketika tinggi. Jadi karena semua teori memakai matematika atau memakai persamaan, jadi ini hanya untuk review. Kalau kita ulangi satu persatu, semua akan memakan waktu yang terlalu lama. Logaritma juga memakai persamaan. Jadi ilmu apapun dalam perkembangannya, untuk semua memakai Dan kalau kita kembali akidah, ternyata Allah pun juga menantang kita bahwa sesuatu itu harus seimbang, sisi kanan dan sisi kiri itu prinsip dasar persamaan. Jadi semuanya keadilan juga persamaan. Jadi itu contoh aplikasi dari kata ikro. Sekarang setelah contoh aplikasi sebuah kata, apakah kata ikro ini masih berkorelasi penuh secara matematis ataupun dengan kata kalimat yang memuat dia di dalam sebuah ayat? Kebetulan ikro ini berasal dari ada dua atau tiga ya, kata ikro. Bismi ya. Ikra cuma satu. Jadi sekarang kita lari ke ayatnya. Ikra bismi rabbika ladzi khalaq. Kata ikra tadi sudah merupakan persamaan. Sekarang kita coba selidiki seluruh kata yang ada di dalam ayat ini. Kita telaah secara akidah dan kita juga telaah secara ilmu pengetahuan. Kita bahas satu ke satu kesebelum kita tadi pelajari ini. Gak apa-apa ini langsung, nanti kita pelajari ke depan. Kata bismi itu berasal dari kata asma. Jadi lain ya dengan bismillah ya. Kata bismillah itu dari simin, gak ada alif. Jadi dari kata implementasi sesuatu. Tapi kalau bismi di sini dan rata-rata berkorelasi dengan kata robika, berasal dari kata asma. Jadi mendapat huruf jarbi hingga akhirnya menjadi asro, kofat. Jadi ikhlas bismi, robika lazi, kolako. Kolako, seperti kita tahu, kita di tafsir biasa diartikan sebagai pencipta. Tapi kalau kita paham, kata kolako sebenarnya bukan pencipta, tapi sebenarnya adalah kreasi. Kalau ikro tadi kita sudah menyatakan persamaan, sekarang mari kita pelajari untuk kata kolako. Kita masuk ke kata kolakok. Kebetulan di sini juga ada huruf kof lagi. Jadi huruf jim ha-ho. Tolong dibuka huruf jim. Lam ditujukan. Karena jim titiknya di bawah sama dengan bak, berarti arah jalurnya adalah ke dalam. Di sini ada konsistensi. Jadi jim ho ini juga merupakan kelompok jim ha ho. Jadi tiga huruf dengan bentuk yang hampir sama, cuma di sini ada hanya ada perbedaan titik. Karena titik di bawah sama dengan bak, berarti jim harus ke dalam. Hak tanpa titik berarti dari lurus ke lurus. Sekarang kita buka ke kok, berarti karena kok titiknya di atas, berarti panahnya nanti dia harus keluar. Nah itu kalau kita rangkai sebagai satu kesatuan jim hak kok, itu kalau kita lari ke fisika adalah sebagai hukum lensa. Jadi kalau panah ke dalam itu sebenarnya adalah lensa tembung, lensa positif. Kalau hak karena lurus-lurus dia sebenarnya sebagai lensa datar. Hok karena dia melebar itu adalah simbol atau fungsi dari lensa negatif, lensa tekung. Jadi kalau di sini kita bahas karena adalah sebagai lensa tekung, lensa negatif. Nah, Tuhan ditunjukkan kok pencerminan. Jadi huruf kolako ini menyarankan kita dari lensa ditujukan untuk menjadi cermin. Jadi dari lensa cekung dijadikan menjadi cermin cekung. Kolako. Karena kok adalah lensa cekung, lam ditujukan pencerminan. Bagaimana sebuah lensa dijadikan sebagai cermin. Jadi karena di sini lensa cekung, maka jadinya nanti adalah cermin cekung. Dari lensa negatif menjadi cermin positif. Ini sudah masuk ke pelajaran fisika murni. Jadi maaf yang gak diipa, ini benar-benar tantangan dari Al-Quran. Kalau kita meremehkan ilmu pengetahuan, say goodbye. Dadah. Jadi Quran menantang kita untuk mengaplikasi semua ilmu pengetahuan. Jadi lensa cekung dijadikan cermin cekung. Lensa negatif dijadikan cermin positif. Dari negatif menjadi positif. Ini kata kholako. Bagaimana berkorelasi dengan sebuah kata penciptaan, kreasi. Nah, ini simbolnya huruf kok. Lan ditujukan. Jadi cermin. Jadi lensa negatif. Sudah sangat-sangat jelas tanpa harus. Nah sekarang tinggal kita mempelajari bagaimana sifat sebuah cermin positif. Ini yang jarang kita pelajari. Karena dengan kita mengetahui sifat-sifat dari cermin positif, maka kita akan tahu kemana lari kata-kata ini. Nah ini dari datar karena dia diberi cermin. Kalau lensa negatif, arahnya akan mengembang sama dengan simbol huruf ho. Kalau jin, lensa tembung, sinar datar, diberi ini, dia akan menguncup ke dalam. Jadi, secara teori maupun hukum alam, sudah tidak bisa terbantah. Ini sunatullah, hukum-hukum yang sudah ditentukan Allah. Bahwa sebuah sinar lurus, kalau kena lensa tekung, dia akan menyebar sinarnya. Dari lensa tekung, sekarang kita lari kepada cermin tekung. Ternyata cermin tekung ini, kalau dia di bawah fokus, di luar fokus, bayangan akan terbalik. Tapi begitu dia didekatkan, sampai di dalam fokus, coba kita perhatikan film ini. Dorong. Dia langsung terbalik. Langsung terbalik. Waalaikumsalam. Begitu di luar dari titik C, bayangan akan terbang. Ini sifat lensa. Jadi, kalau kita ingin mengenal Allah, maka pelajarilah ciptaannya. jangan kita pengen mengenal Allah, tapi kita enggak mau action untuk apa yang telah diperintahkan oleh Allah, untuk mempelajari apa yang telah dikreasikan atau diciptakan oleh Allah. Karena dengan kita mengetahui atau mempelajari ciptaan-ciptaan Allah, kita akan tahu bagaimana kebesaran, bagaimana luar biasanya, bagaimana kekuasaan Allah itu tidak terbantahkan. Ini kalau tadi di luar sih, pada batas sih, dia masih tetap bayangan terbalik. Ini kita mempelajari lensa tekung sekilas. Antara C dan F, titik fokus, dia menjadi lebih besar lagi. Jadi ini bayangan maya. Bayangan, ini benda sesungguhnya. Dia terbalik dan diperbesar. Nah, begitu dia benda diletakkan pada titik fokus, infinity, tidak terhingga. Ini saya hanya memberitahu, tapi kenyataannya silakan dilihat sendiri. Jadi apa? Ini secara teori sudah dibuktikan di mana-mana, tidak ada perubahan sedikit pun. Pada saat dia di dalam fokus, maka bayangan akan menjadi besar dan sama. Ya. Kalau dari fokus terbalik, terbalik. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kita benar-benar memahami bahasa matematika, mengambil ilmu dari fisika ini, ilmu fisik, kita lihat bayangan wajah orang ini begitu besar. Tetapi kenyataannya, apakah memang lebih besar atau sama sebenarnya? Ini adalah merupakan simbol matematika bahwa kata kolako itu benar tidak lebih besar, tidak lebih kecil. Cuma kelihatannya lebih besar, tapi tidak lebih besar. Ini juga rumus persamaan. Tidak lebih besar dan tidak lebih kecil. Sudah di dalam matematika akhirnya kita ketemu simbol lebih besar dan lebih kecil. Itu sudah perluasan dari termin tidak lebih besar, tidak lebih kecil. Berarti anotasinya ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Tapi kata kolakos ini adalah equal. Jadi ini adalah sebuah kreasi. Dengan kita kreatif, kita bisa menciptakan sesuatu yang tadinya simple menjadi lebih rumit. Sesuatu yang rumit, kalau kita tahu asalnya menjadi sebuah yang simple. Tetapi di sini kita dituntut untuk mempunyai ilmunya. Jadi diferensial kalkulus, kalau kita mencari dari rumus Newton 1, kita diferensial, kita nanti akan ketemu rumus Newton 2. Kita perluas lagi, akan ketemu rumus Newton 3. Dari sebuah rumus yang sama, itu memakai persamaan. Sisi kanan tidak lebih besar daripada sisi kiri. Di sini persamaan. Tidak lebih besar. Tidak lebih kecil. Ini. Jadi akhirnya kita bisa membahas perbedaan kata kolak, kolik dengan ja'ala. Menjadikan. Nah di sini kita akhirnya tahu, yang satu memakai huruf jim, yang satu menjadi huruf kolak. Kalau yang selama ini apa perbedaan dari kata kolakok dan ja'ala, kita sekarang sudah tahu kata kolakok sebagai ciptaan kreasi. Wa ma khalaqtu jinna wa insa illa liya'budun. Kalau kata wama, ya. Dan Allah tidak mengkreasikan manusia dan jin ini kecuali hanya untuk beribadah. Kenapa di sini mengkreasikan? Karena Allah sudah menciptakan partikel dasar dari kehidupan ini. Sehingga tinggal digabung, jadilah sesuatu yang baru. Ini kreasi. Bukan dari sesuatu yang baru, tapi dari sesuatu yang ada, dibuat menjadi sesuatu yang baru. Semacam kita bermain Lego. Allah sudah menciptakan elemen-elemen dasar dari semesta ini. Dari elemen-elemen dasar itu, Allah merangkai lagi, jadi manusia, jadi ini. Kalau kita pikir, sebenarnya kita ini apa? Kenapa kalau kita bisa hidup? Padahal kita ini terdiri dari sel. Sel individu. Ada pembuluh darah yang terdiri dari protein, mineral. Tapi kenapa kok kita bisa hidup? Kalau kita diprotolis, sebenarnya kita hanya sel-sel individu. Ternyata ini dikreasikan Allah, sel-sel ini saling berkorelasi, berjamaah bareng. Setelah sel ini berkorelasi, berjamaah bareng, baru dimasukkan ruh. Ruh inilah yang mengelola. Bagaimana si bapak ini semua bisa berjalan. Sehingga kalau ruhnya sudah diambil, tubuh ini sudah lepas sendiri-sendiri. Tapi Mbak Sru jangan banyak-banyak, bukan cuma sedikit saja. Jadi kata kolako di sini adalah sebuah kreasi. Dan kalau kita bilang wama, itu nanti ada sebuah dilema lagi. Kenapa ma yang berarti sesuatu di Al-Quran, kadang-kadang ditafsirkan dan tidak. Kadang-kadang dan apa. Dan di sini kita lihat kalimatnya, itu nanti masuk ke Nahwu Shorof. Tapi bagi, kalau kita mempelajari melalui huruf, kita nggak peduli apakah wama itu diartikan dan tidak, atau wama itu diartikan dan apa-apa. Untuk konsistensi, coba kita artikan wama itu wa dan ma apa. Dan apapun, dan apa-apa. Wama kholaktu jinna wal insa illa liya'budun. Dan apa-apa yang diciptakan atau dikreasikan Allah jin dan manusia, dan apa-apa yang dikreasikan oleh kita manusia dan jin, jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kreasikan, apapun yang diperbuat jin, dan apapun yang dikreasikan jin, hilang ya berubah. Semuanya dibuat ibadah. Dua sisi berbeda, tapi dengan fokus yang sama. Di sini wama dari sisi Allah, dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Huruf wama dari sisi satunya, dan apa-apa yang dikreasikan oleh dirinya jin dan manusia itu hanya untuk ibadah. Sama. Karena kalau kita nanti ma, kenapa dari apa menjadi tidak apa-apa, itu nanti kita harus masuk ke kuantum fisika, ke kuantum nuklir, baru kita tahu kenapa ma dari apa menjadi tidak. Karena kalau kita sudah belajar mulai kuon, muon, duon, kuak, yang tadinya sebuah fisik ternyata bukan apa-apa, hanya sebuah gelombang yang mempunyai energi. Ternyata itu bukan apa-apa. Jadi sah saja ma itu bisa diartikan apa-apa dan tidak apa-apa. Relatif. Karena kalau kita sudah masuk ke kuantum fisik, itu kita sudah masuk ke relativitas. Sudah bukan Newton lagi. Jadi Newton itu fisik lama, fisika lama, kuantum adalah fisika baru. Sama dengan kita belajar Quran, kalau kita berdasarkan tafsir yang lama kita itu sebenarnya masuk ke hukumnya Newton, kalau kita sudah belajar huruf dan makna huruf, sebenarnya kita sudah masuk ke kuantum. Ke ilmu yang jauh lebih tinggi, ke dasar ciptaan dari kata-kata. Kita sudah preteli. Kalau fisika Newton mempelajari sesuatu dari fisik, kalau fisika kuantum mempelajari sesuatu dari apa yang menyusun fisik ini. Kalau tafsir ini lama-lama menjadi sebuah kata dari apa yang telah diucapkan oleh orang-orang Arab dan Badui. Kalau dari huruf, kita mengetahui tafsir dari apa yang menyusun sebuah kata. Sama dengan kuantum. Jadi, itu hanya untuk nambah semangat. Iya, jadi kita mempelajari apa yang menyusun dari sesuatu. Karena di sini kita belajar kata, maka yang menyusun sesuatu itu adalah huruf. Kalau kita sudah mengetahui huruf, berarti makna sebuah kata kita akan sudah mengetahui. Nah, dari kata kolakop, kita mengenal kata akhlak. Kita sudah belajar huruf alif. Alif bermakna satu. Pertama, nomor satu, paling, mos. Kalau kolakko adalah kreasi, alif nomor satu, berarti yang namanya akhlak adalah kreasi yang terbaik. Dan tugasnya Rasulullah adalah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan ciptaannya Allah yang paling baik. Siapa? Manusia. Jadi kalau siapa manusia yang paling baik adalah siapa yang akhlaknya paling baik. Siapakah yang menjadi kreasi yang paling bagus dari Allah adalah manusia yang punya akhlak yang baik. Itu adalah ciptaannya Allah yang paling bagus. Jadi manusia itu makhluk sempurna. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan yang telah sempurna ini. Kalau kita ingin menjadi sesuatu yang terbaik, berarti nomor satu adalah akhlak. Dari kata kholik, kreasi. Kreasi yang terbaik, akhlak. Kata akhlak juga. Nanti. Sekarang kok dulu. Nah, sekarang kita sudah tahu kata kolakko adalah kreasi atau cipta. Kita gabung bahasa kita. Bak di dalam sama dengan bismillah di dalam nama Allah, di ke dalam, kemudian di huruf juga bak juga bermakna dalam. Jadi dari kata ikhrok yang tadinya kita hanya artikan baca, sebenarnya ketahuilah, pahamilah dari sebuah persamaan tersebut yang kita harus mengetahui bagaimana cara mengembangkan sesuatu. Jadi ini berarti ikhrok bismillah dikala dia kolakok. Bacalah atau ketahuilah maknanya di dalam setiap asma sesuatu. Robika ladi yang Tuhanmu telah mengkreasikannya. Jadi perintah pertama dari Rob kita, kita disuruh mempelajari kenapa sih Rob kita menamakan sesuatu itu ini, menamakan sesuatu itu ini. Kenapa kita dinamakan insan? Kenapa kita dinamakan nas? Kenapa rumah itu kok di Quran disebut bait? Dan lain sebagainya. Apa perbedaan insan dan nas? Itu juga harus kita tahu. Selama ini kita hanya ngantem sama aja kan. Kenapa kok ya ayolah di nas? Kok bukan insan kita yang dipanggil? Ya ayyuhallazi. Ya amanu ya ayyuhanna. Ya ayyuhanna. Ya ayyuhanna. Jadi inilah yang telah diajarkan kepada bapak kita Adam alaihissalam. Jadi seluruh nama-nama telah diajarkan. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama secara keseluruhan. Dan perintah itu, apa yang telah dipelajari oleh bapak kita, diulang lagi melalui Quran merupakan kata dan ayat pertama. Ini bukan sebuah kebetulan, ini sebuah skenario yang benar-benar perfect. Jadi Al-Quran mulai dari turunnya, persiapan turunnya, sampai turunnya, hingga nanti akhirnya semua tidak ada yang sia-sia, semua telah diskenariokan dengan maha sempurna. Jadi ketahuilah, bacalah ayat-ayat hidup ini. Di dalam setiap nama yang Tuhan atau Allah telah mengkreasikannya, telah menamakannya. Jadi semua yang dinamakan Allah, terutama di dalam Al-Quran, karena di situ bicara, sebenarnya kita, karena ini Quran, setelah kita tahu maknanya, Quran itu perintahnya wajib. Hadis itu perintahnya sunnah. Sunnah itu perintahnya apa? Kalau kita lakukan, kita dapat pahala. Kalau enggak apa-apa. Tapi kalau Quran, kalau memang diharuskan, ya kita harus lakukan. Kalau kita meninggalkan, harus meninggalkan. Sudah tidak ada kata, tidak ada apa-apa. Tapi risiko sudah. Ini wajib. Sehingga kalau kita lakukan, kita dapat sesuatu yang luar biasa. Kalau kita tinggal, berarti kita mendapat sebuah beban. Kita melakukan sebuah kesalahan. Ingat, Quran perintahnya adalah wajib. Jadi di sini kita diperintahkan untuk mengetahui nama-nama yang telah diberikan Allah di dalam semesta ini. Kenapa malaikat ini dinamakan Jibril? Ada Asmaul Husna yang 99. Itu bukan sesuatu yang sia-sia, harus diketahui. Ada kitab 4, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kenapa kok dinamakan semacam itu? Ada 25 nama-nama Nabi yang wajib diketahui. Kenapa Allah menamakan ini Nuh? Kenapa Allah menamakan ini Ibrahim? Kenapa Allah menamakan ini Adam? Kenapa Allah dan seterusnya. Itu kita diwajibkan untuk mempelajari, untuk mengetahui. Nama-nama ini hanya berdasarkan bahasa Arab saja atau dari semua bahasa? Quran. Quran bahasa Quran. Ya. Karena bahasa Nabi, bahasa pertama antara Allah dan Nabi Adam alaihissalam itu sebenarnya bahasa Arab. Jadi apa yang telah diajarkan Nabi Adam alaihissalam, karena keturunannya sudah banyak dan melupakan teori-teori yang telah diajarkan oleh bapaknya dengan berjalannya waktu, sehingga bahasa pertama ini dipaket dalam sebuah wahyu dan itulah yang diturunkan kepada Rasulullah. Dan ada sesuatu yang aneh dalam bahasa Arab. Bahasa Arab sebelumnya tidak ada. Kenapa ini dikatakan tidak ada? Karena menurut sejarah, bangsa Arab adalah keturunan dari Nabi Ismail. Ini sesuatu yang pasti. Tapi yang aneh, nama Ismail adalah nama asing di dalam bahasa Arab. Berarti keturunannya Nabi Ismail alaihissalam oleh Allah diberi sebuah bahasa baru, yaitu bahasa Arab. Bahasa ini diberikan Allah kepada keturunan Nabi Ismail selama sekian ratus tahun dipersiapkan untuk menyambut datangnya Al-Quran. Sehingga pada waktu mereka sudah fasih terhadap bahasa ini, Rasulullah lahir dan Al-Quran turun. Sehingga gampang ditranslate. Dan yang aneh, ahli tafsir sendiri kalau ingin mencari sebuah makna, sebuah kata, kenapa kok harus lari ke Baduy, ke Arab yang pedalaman, yang notabene mereka nggak pernah sekolah, nggak pernah berkorelasi dengan siapa-siapa karena mereka terisolasi. Justru itu yang bisa mengartikan sebuah kata. Inilah turun tangannya Allah dalam mengilhami setiap manusia ciptaan Allah kamu tak kasih makna ini, kamu tak kasih makna ini, kamu tak kasih, sehingga akhirnya orang-orang ini kufur, sehingga kita bisa mengetahui tafsir Al-Quran yang seperti yang sekarang kita pelajari. Dan ini wajib. Ini secara akidah. Jadi kalau kita memang orang-orang yang benar, kita harus bisa terangkan. Terangkanlah kepada Allah nanti. Jika kalian memang orang-orang yang benar. Dan ingat, akhirat cukup lama. Tidak takut kehabisan waktu. Jadi jangan kaget kalau kita nanti antri. Harus menerangkan apa-apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang diberikan Allah bukan hanya sekedar materi. Quran juga pemberian Allah. Itu harus kita terima. Di dalamnya harus kita mengerti, harus kita pelajari. Itu juga harus kita telah. Dan itu nanti ditanyakan oleh Allah lagi. Ayo, apa yang selama ini kita berpatokan hanya materi. Oh, kalau kita mencari Allah sekian, itu nanti yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Tidak sekedar itu. Yang sering habis ayat kita dengar, dari mana kita mendapatkan harta dan kemana kita belanjakan. Itu salah satunya. Quran, kita diberi Allah, itu nanti juga harus dipertanggungjawabkan. Sehingga Quran nanti menjadi syafaat kita, pada saat di akhirat kalau kita bisa menerangkan, kalau kita telah mempelajari Al-Quran. Tapi kalau kita tidak mempelajari Al-Quran, tidak mengkaji Al-Quran, ya Al-Quran tidak mungkin menjadi syafaat kita nanti di akhirat. Itu harus kita pertanggungjawabkan. Kitab ini bukan kitab gratisan Al-Quran. Itu diberikan untuk ada konsekuensinya. Jadi orang nggak percaya Al-Quran, silakan. Ada konsekuensi. Kita percaya Al-Quran, bagus. Tapi juga ada konsekuensi. Jangan asal kita percaya, urusan selesai. Enggak. Memang beban yang terberat orang yang nggak percaya Al-Quran. Itu beban terberat. Kita agak enteng, tapi tetap ada konsekuensi. Sama dengan orang sudah sadar Islam. Tapi tetap ada konsekuensi yang lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Dia harus sholat. Dia harus puasa. Dia harus makan. Dia harus haji kalau mampu. Ini konsekuensi semakin naik. Kita diberi Al-Quran, kita diberi hadis. Urusan tidak salah, saya cuma di sini. Konsekuensi. Dan waktu kita habis hanya untuk materi dunia. Padahal Rasulullah sudah nerangkan, aku tidak meninggalkan dinar dan dirham. Aku meninggalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Barang siapa mendapatkan keduanya, maka dia mendapatkan bagian yang sangat besar. Ini yang harus kita pertanggungjawabkan nanti. Dua bagian yang besar ini. Akhirnya kita masuk ke surat Al-Alaq. Kita terlena dengan dunia dan kita melupakan akhirat yang merupakan lebih kekal lagi. Oke, okay, nanti silakan diri sendiri. Sekarang kita masuk ke matematika. Tapi ini agak lebih berat, tapi untung ada Pak Udori. Jadi nanti kalau teman-teman dari matematika bingung, silakan diterangkan. Ini kita sudah nggak masuk ke dari akidah ya. Kita langsung masuk ke pure science dari ayat ini. Jadi setiap huruf kita protoli satu persatu, dia nanti mengkorelasikan menjadi sebuah tuntunan. Sekarang kita akhirnya sudah kita mengetahui persamaan, kolakok kita sudah tahu, tidak lebih besar dan tidak lebih kecil. Bismi, Pak. Di dalam awal implementasi sesuatu. Ini kalau kita sudah paham. Alif, awal, pertama, sin implementasi, sin sesuatu. di dalam implementasi. Persamaan adalah di dalam awal implementasi sesuatu. Jadi setiap sesuatu yang awal, semuanya oleh Allah dibikin as well, sama. Itu pemahaman. Kita dilahirkan dalam kondisi suci, nanti pada waktu kita meninggal juga dalam kondisi suci, kembali ke fitrah. Satu balik ke satu, sendiri balik sendiri. Di dunia ini kreasi, kelihatan ramai banyak padahal ya sama saja sebenarnya. Robika, Rob adalah himpunan atau kebahagiaan, Bak sesuatu yang tersembunyi, Kaf adalah ditujukan kepada properti. Alasnya sesuatu sebenarnya mudah. Kenapa dimungkar? Yang penting tidak lebih besar dan tidak lebih kecil. Karena Kaf ini properti, disinilah keistimewaan dari sebuah persamaan. Di mana sesuatu yang himpunan masih tersembunyi, disitulah nilai-nilainya yang sebenarnya kita cari. Mulai. Rok. Sebuah himpunan atau berbagai hal. Bak tersembunyi. Kaf properti. Sembilan. Sama dengan. Empat. Ditambah. Tanda tanya adalah bakat. Propertinya berapa pokok properti dari sesuatu yang tidak diketahui? Itu persamaan. Sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Sesuatu yang mudah tidak lebih besar dan tidak lebih kecil. Kembangkan. Dari sebuah persamaan yang straight, mulai diperingin lagi untuk tidak lebih besar dan tidak lebih kecil. Di dalam awal implementasi sesuatu. Dan ini pun kalau kita cari hadisnya, ternyata ada. Kalau kita mendapatkan bayi, sesuatu yang baru, apa yang harus pertama kali kita lakukan? Memberi nama. Asma. Awal dari implementasi sesuatu. Lah asma ini kalau Allah yang memberikan, itu adalah sunnatullah. Awal implementasi sesuatu. Awal dari sesuatu apa yang harus dia lakukan. Kalau Allah berkata, kamu saja namakan singa, maka sesuatu tersebut harus dia berlaku semacam singa. Kalau Allah dinamakan monyet, dia harus berlaku monyet. Kalau dia dinamakan ini, harus ini, harus ini, harus ini. Kalau dia dijadikan namakan komar bulan, dia harus berfungsi sebagai bulan. Kecuali manusia. Sudah dinamakan insan dan nas, masih kadang-kadang ada berupa bertingkah seperti monyet, bertingkah seperti singa, bertingkah seperti tikus. Kita harus kembali ke fitrah kita. Berarti kita tidak persamaan. Kita diciptakan Allah sebagai manusia. Kita mengkreasikan diri bercermin kelihatan singa. Padahal kita tetap aja singa. Kita tetap aja manusia, bukan singa. Kembali ke fitrah. Itu cuma bayangan cermin. Sesuatu yang maya, sesuatu yang fata morgana di dalam cermin kan enggak ada apa-apa. Realnya tetap kita. Dan yang pasti kalau cermin itu pasti sama antara yang berkaca dengan di dalam kaca. Jadi kalau ada kita bercermin, kita sebenarnya nas, di sini ada tikus, ada singa, berarti ini sudah paham, cerminnya rusak. Kalau enggak, matanya yang bercermin yang rusak. Ini kalau kok persamaan, kita enggak boleh keluar dari fitrah kita. Nah ini kalau diteruskan sampai ayat kelima, itu bismillahirrahmanirrahim, kholako, kholako insana min kholako. yang mengkreasikan kholako insana al insan, yang mengkreasikan manusia dari sesuatu alaqo, sesuatu yang kecil. Jadi mencermin sembung, mencermin cekungkan sebuah alat yang kecil, dikasih cermin cekung, jadi al-insan. Sebenarnya kita ini tidak lebih dari sebuah alat. Ya, nothing. Bukan apa-apa. Nah, ini persamaan lagi, Bapak. Kholako mengkreasikan hal insan min alaqo. Jadi mencermin cekungkan al insan kita ini yang merasa kita tinggi, gede, sok jagoan. Dicermin cekungnya bahwa kita ini alaqo. Sesuatu yang kecil menurut keyakinan monumen pencerminan. Kita sudah tahu. Kita merasa besar asalnya kita dari sesuatu yang kecil. Kayak argo tuh ya, kerja ya. Kan cermin-cermin dong. Cermin-cermin tadi. Iya. Jadi Allah itu mengkreasikan kita dari sesuatu yang kecil. Membelah. Jika nggak jadi apa-apa. Jadi gumpalan daging. Sigot. Setelah diisi ruh, wajah kita dipermak, bentuk disempurnakan, jari-jari sel-selnya mematikan diri sehingga ini bisa terlepas. Untungnya sel itu tahu diri, berhenti pada sini, nggak terus mematikan diri sehingga jari kita bisa sampai di lengan. Ini Allah yang ngatur timingnya. Asalnya dari alaqo, sesuatu yang kecil. Ain, coba dibuka huruf ain, sesuatu yang kecil, sering diremehkan. Ya kita sebenarnya bok, nampak besar, padahal sebenarnya kecil. Dan ini adalah matematika juga, kan? Tidak lebih besar, tidak lebih kecil. Jadi manusia anak itu harus tahu diri, bahwa kita ini sebenarnya tidak lebih besar dan tidak lebih kecil dari semula. Sama sebenarnya. Jadi kita sudah paham bahwa Al-Quran bisa diterangkan melalui ayat. Al-Quran memuat ilmu pengetahuan secara rinci, sehingga kemauan kita telah membelah diri. Ain kecil, lam ditujukan kop pencerminan, sesuatu yang kecil agar kelihatan. Kita harus menggunakan cermin untuk melihat apa, mikroskop Newtonian, bukan mikroskop yang pakai cermin cembung, tapi mikroskop yang pakai cermin Newtonian. Itu jauh apa efeknya, jauh lebih luar biasa. Jadi mikroskop elektron, teleskop luar angkasa yang terbaru semuanya memakai Newtonian, pakai cermin. Jadi dari semesta, dari mana di malam tahun dia nanti difokuskan, baru diterima oleh lensa, baru ke ini. Prinsip sederhana dari cermin Newtonian. Juga secara akidah, ain sesuatu yang kecil, lam ditujukan kepada keyakinan. kepada pemikiran. Memang benar, itu cuma sesuatu yang kecil. Baik secara keyakinan maupun secara pemikiran. Bahwa kita ini sebenarnya makhluk yang lemah. Tadi sok. Sama. Tidak lebih besar. Kok silakan dipelajari, jadi lawan dari air. Sama sebenarnya. Inilah kita. Kemudian kami jadikan dia masuk berbentuk lain. Jadi maksudnya Allah kreator yang the best kreator. Nah, disinilah kenapa saya bisa masuk kreator. Kalau kita mempelajari Quran, sebaiknya minim dua bahasa itu. Jadi satu bahasa Indonesia, kedua bahasa Inggris. Karena di bahasa Inggris kata khalaqon itu diartikan kreator. Di bahasa Indonesia diartikan pencipta. Create ya. Create kreator sama jadi atau apa yang sama. Dari tanah, balik ke tanah, diulang-ulang, sesuatu yang simpel bagi Allah. Kun, kayak pun. Ada sedikit waktu, siapa yang siap ini? Ada yang perlu ditanyakan? Atau kebingungan? Kaget? Kalau ditanyakan ini Ain sesuatu yang kecil, tinggi, mulia, luhur, tapi sering disepelekan. Ain. Makna yang umum, sekumpal dan alam. Makna yang umum, sekumpal darah. Ya. Lintah juga. Lintah. Oh, aduh tuh, bentuk. Iya, iya. Lintah pengikat darah. Oh, tangnya aja. Mimnya. Iya, simbolnya mim. Sesuatu. Karena yang tadi. Hah? Karena yang mim. Iya, emang. Ya, sesuatu. Jadi, itu sesuatu. Jadi, kita sudah mengenal bagaimana kita mempelajari huruf. Dari huruf bagaimana kita mempelajari sebuah kata. Dari kata bagaimana kita mempelajari sebuah kalimat. Aturan-aturan yang lebih sulit, lebih sulit, lebih sulit. Huruf, simple. Kita masuk ke kata, lebih sulit. Dari kata ke kalimat, ada aturan-aturan. yang harus dipenuhi lagi, karena tata bahasa itu berarti mengenai aturan, mengenai tata kalimat. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai aturan-aturan sendiri. Bahasa Indonesia punya tata bahasa sendiri, bahasa Inggris punya tata bahasa sendiri, bahasa Al-Quran juga mempunyai tata bahasa sendiri. Dari situ, ternyata kita juga sudah bisa buktikan, kita bongkar. Kita tadi masuk ke kata ikhlo, dan akhirnya kita bongkar dua ayat. Al-Alaq ayat pertama dan Al-Alaq ayat kedua. Dan ternyata semuanya berkorelasi sama, tidak ada pertentangan di situ. Malah yang tadinya kita hanya mengenal semacam pengertian akidah, ternyata kita sekarang memahami bagaimana ilmu lensa, bagaimana ilmu pertanian, bagaimana biologi, ilmu biologi, bagaimana kimia biologi, kimia modern untuk biologi, kita pembelahan atau apa, susunan kromosom, protein atau apa membentuk sehingga dia bisa hidup. Dan itu semua ada ilmu pengetahuan. Dan kita harusnya paham, Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Dan sesuatu yang dilakukan tanpa ilmu berarti tidak sah. Itu juga harus dipahami. Berarti perintah ilmu adalah wajib. Sekarang tergantung balik kita, apakah kita mau melakukan kewajiban tersebut. Minim kita menggugurkan kewajiban, atau kita akhirnya itu benar-benar dinikmati sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari kewajiban tersebut, atau kita terpaksa mempertanggungjawabkan kewajiban yang kita hindari, kewajiban yang kita tinggalkan, sehingga kita nanti mendapatkan atau memperoleh beban yang juga lebih berat di akhirat. Kalau dibilang mindalit, balik ke kita lagi. Bila itu Fibal Jaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.